وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Kita sampai kepada masail, masalah-masalah, kesimpulan-kesimpulan. Yang pertama, tafsir ayat An-Nisa. Tafsir dari ayat yang terdapat dalam surah An-Nisa, wa hiya qawluhu ta'ala, yaitu firman Allah ta'ala, ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. Tidakkah engkau lihat orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab, mereka beriman kepada jibt dan taghut. Apa tafsir dari ayat ini? Itulah yang dibahas dalam bab ini. Ini menunjukkan bahwa tafsir tidak sembarangan. Tafsir sudah ada bakunya, sudah datang dari Allah dan Rasul. Tidak seperti anggapan sebagian orang, kalau beda namanya juga tafsir, beda penafsiran namanya juga tafsir. Yang sama itu ayatnya, yang sama itu lafadznya, penafsirannya berbeda-beda, wajar. Ucapan seperti ini keliru. Lafadznya sama, tafsirannya juga harus sama. Karena tafsiran tidak boleh semau kita. Sudah ditafsirkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, diikuti oleh para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Nah, karena itu di masail pertama ini beliau mengatakan inilah tafsir dari ayat di atas. Berarti tafsiran lain tertolak. Kecuali jika tafsiran itu sama-sama datang dari Nabi, sama-sama datang dari para sahabat, bisa diterima. Seperti sebagian sahabat menafsirkan ihdina siratal mustaqim, apa yang dimaksud siratal mustaqim, Al-Quran. Sebagian sahabat mengatakan Al-Islam. Sebagian sahabat mengatakan Abu Bakar dan Umar. Ini tiga tafsiran yang semuanya bisa diterima. Karena Islam adalah Al-Quran. Isi Al-Quran itulah adalah Islam. Dan yang menjadi orang pertama pengamal Islam Al-Quran adalah Abu Bakar dan Umar. Dalam masalah zaman, artinya zaman Abu Bakar dan Umar adalah zaman di mana belum ada syubhat, belum ada firqah dolah. Yang kedua, tafsir ayatul Maidah, tafsir dari ayat yang terdapat dalam suratul Maidah, wa hiya qawluhu ta'ala, yaitu firman Allah ta'ala, kul hal unabbiukum bisharrin min dhalik matubatan indallah. مَلَّعَنَهُمْ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ. Ayat yang mengkisahkan keadaan Bani Israel di mana mereka menjadi kera dan babi akibat melanggar batasan yang telah Allah batasan, yaitu mencari ikan di hari Sabtu. وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ, dan menyembah taghut. Hukuman yang lebih besar yang Allah berikan kepada Bani Israel yaitu saling membunuh sesama mereka. Diakibatkan karena mereka menyembah ajal. Sapi yang dibikin oleh Samiri. Samiri ketika lari dari kejaran Fir'aun bersama Nabi Musa, Nabi Musa dan Bani Israel, di dalamnya ada Samiri. Samiri mengambil perhiasan orang-orang Kipti, orang-orang Mesir. Kemudian ketika Bani Israel ditinggalkan oleh Nabi Musa selama 40 hari, Samiri membuat patung dari perhiasan tersebut, kemudian disembah. Hanya karena patung itu mengeluarkan bunyi sakti. Ya, sesuatu yang sangat-sangat rendah sekali, sekedar mengeluarkan bunyi sampai disembah. Ya, sementara dia tidak bisa mendatangkan rezeki, tidak bisa menghidupkan, tidak bisa mematikan, tidak mengatur jagat raya alam semesta ini, hanya sekedar mengeluarkan bunyi. Ya. Adakah umat sini yang mengikuti kelakuan Bani Israel tadi? Ada. Ya, ada. Hanya sekedar kuburnya bau wangi datangi beramai-ramai. Cuman segitu. Ya. Dan padahal mudah bagi setan, mudah bagi iblis untuk membuat sebuah kuburan mengeluarkan aroma wangi. Ya, mudah sekali. Sangat mudah. Nah, tertipu mereka. Ya. Sementara mereka tinggalkan Allah Rabbul Alamin yang menciptakan alam raya, jagat semesta ini, menghidupkan, mematikan dan seterusnya. Ya. Ini mengikuti mentalnya orang-orang Yahudi. Sekedar mengeluarkan bunyi disembah. Kemudian yang ketiga, tafsir ayat Al-Kahfi. Tafsir dari ayat yang terdapat dalam surah Al-Kahfi, yaitu yang berbunyi halal ladzina ghulibu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida, yaitu para penguasa yang ada ketika tujuh pemuda itu terbangun dari tidurnya selama 300 tahun. Nah, penguasa itu mengatakan akan kita jadikan tempat ini sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Dan jelas ini keliru karena tempat ibadah tidak dibangun di atas keramat-keramat, tanah-tanah yang luar biasa, tidak, tanah yang biasa saja. Justru kalau ada sesuatu di tanah itu, apalagi kuburan, keramat dan seterusnya, ini terlarang, bisa mendatangkan syirik. Nah, ini para penguasa yang ada di hari itu. Kan tidak lama setelah itu meninggal tujuh pemuda itu, setelah bangun entah berapa saat, entah berapa hari, tidak lama setelah itu mereka semua meninggal. Lalu dikubur di situ, kalian di atasnya dibangun masjid. Sama, ini pun diikuti oleh sebagian umat ini. Sebagian umat ini membangun masjid di atas tanah-tanah keramat, kuburan-kuburan keramat. Ya, yeah, jelas ini terlarang. Ar-Rabi'ah yang keempat, wahiyya ahammuha, ini yang terpenting. Ma ma'na al-imani bil jibti wa taghut, apa yang dimaksud beriman kepada jib dan taghut, apa yang dimaksud? Pembahasan ini penting menurut beliau karena jangan sampai ada orang yang salah paham bahwa jib dan taghut itu sekedar keyakinan, artinya tanpa keyakinan enggak masalah walaupun dia menjadikan jib dan taghut itu sebagai sesuatu yang dibesar-besarkan. Ya, akan dibahas oleh beliau. Oleh karena itu beliau mengatakan hal huwa i'tiqadul qalbi aw muwafaqatu ashabiha ma'a bughdiha wa ma'rifati butlaniha. Apakah penyembahan terhadap jib dan taghut ini harus dengan i'tiqad hati atau pelakunya menyembahnya? Kan banyak cara menyembah itu, membesarkannya, mendatanginya, mungkin sujud, rukuk dan seterusnya. Ma'abugdiha wa ma'arifati butlaniha, sementara dia tidak menyukainya, sementara dia yakin bahwa itu batil, ya, tapi dia mendatangi, bagaimana hukumnya? Ini maksud beliau. Padahal kan banyak orang yang berbuat seperti itu. yang lain datang ke kuburan ini memang untuk minta-minta kepada yang mati. Kalau dia enggak, sekedar ngelihat saja atau ikut-ikutan temannya, ya, apakah dibolehkan? Bisa. Kalau beda tentu berbeda. Orang yang meyakini bahwa kuburan ini bisa mendatangkan rezeki, kesehatan dan seterusnya, dengan orang yang iseng-iseng saja datang ke kuburan tentu berbeda. Ya, pembahasan beliau boleh apa tidak ini? Karena kan ikut memasyhurkan kemusyrikan, kan gitu. Boleh apa tidak? Amma imanul qalbi wa'tiqaduhu fahadha la syakka fi duhulihi fil ayat. Orang yang mengimani dengan hatinya, beriktikad meyakini bahwa syirk dan taghut itu mendatangkan rezeki, bisa mendatangkan kesejahteraan, kesialan dan seterusnya sebagaimana perbuatan Allah, fahadha la syakka fi duhulihi fil ayat. Ini tidak syak lagi, jelas masuk dalam ayat tadi, masuk dalam pembahasan ayat yang sudah kita bahas. Artinya adalah syirik, kufur, karena kesyirikan dan kekufuran itu di hati. Ya, di hati. Adapun sekedar lisan, sekedar perbuatan, tangan, kaki dan seterusnya, tetapi hati tidak meyakini, maka belum jatuh ke dalam syirik atau kufur. Mengambil dalil dari Amar bin Yasir yang lisannya menyebut-nyebut Lata, Uzza dan seterusnya. Wa amma muwafaqatu ashabiha fil amal ma'a bughdiha wa ma'arifati butlaniha fahada yahtaju ila tafsir. Adapun orang yang melakukan amalan-amalan syirik di atas, dia datangi tagut itu, dia sama dengan yang lain, mungkin mengusapnya, mungkin memikulnya, mungkin kan macam-macam perbuatan syirik itu. Ya. Ma'abughdiha wa ma'rifati butlaniha, sementara dia tidak suka itu. Dia membencinya dan dia tahu itu batil. Mungkin karena satu dan lain hal. Mungkin terpaksa, mungkin enggak enak, gitu ya. Wa hadha yahtaju ila tafsir. Ini perlu pembahasan lebih rinci lagi. Yes. Perlu pembahasan lebih rinci lagi. Fa in kana wafaqa ashabuha bina'an ala annaha sahihah fa hadha kufr. Jika dia melakukannya dan dia mendasarkan itu berdasarkan keyakinannya bahwa itu betul, dia mendatangi kuburan itu kemudian melakukan ritual-ritual syirik, dia menganggap itu benar, itu hak, wahada kufrun, berarti ini kekufuran. Ini kekufuran. Terancam dia keluar dari Islam kafir. Wa in kana wafaqa ashabuha wa la ya'taqidu annaha sahihah fa innahu la yakfur. Akan tetapi jika dia tidak meyakini, seperti tadi, hanya ikut-ikutan, iseng-iseng saja, fa innahu la yakfur, ini tidak kafir. Tidak kafir bukan berarti halal. Tidak kafir bukan berarti tidak haram. Ya, tetap haram, tidak halal. Karena apa? Karena ini memasyhurkan kemusyrikan. Mengikuti kebiasaan orang kafir. Masih ingat tentang buana, di mana banyak orang-orang menyembelih, orang-orang menyembelih berhala, menyembelih untuk berhala di buana situ. Kemudian sebagian sahabat ingin menyembelih di situ, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi mensyaratkan jika di tempat itu tidak dilakukan penyembelihan untuk berhala, silakan. Tapi kalau di tempat itu biasa dipakai penyembelihan untuk berhala, jangan. Jelas tidak syirik. Karena para sahabat ini menyembelih untuk Allah, menyembelih untuk dimakan, menyembelih untuk keperluan dunia. Tidak ada keyakinan i'tiqad tertentu, tidak ada. Cuman di tempat di mana tempat itu biasa dilakukan kesyirikan. Ini tidak boleh. Ya. Karena itu panitia Idul Adha misalnya, jangan yang berdomisili di pantai selatan misalnya ya, atau pantai utara yang biasa dipakai penyembelihan-penyembelihan berhala, tidak boleh penyembelihan kurban dilakukan di situ, di tempat yang sama itu. Jangan, cari tempat lain. Ya. Di depan masjid misalnya, ya. Jangan di tempat di mana tempat tersebut dilakukan penyembelihan untuk berhala. Walaupun keyakinannya tidak. Umumnya para sahabat, saya kira seluruh para sahabat, tidak ada yang beriktikad syirik seperti tadi. Ya. Tetapi tetap Nabi melarang. Lakinnahu la syakka ala khatrin adimin. Tetapi tidak syak lagi bahwa ini adalah bahaya. Meskipun tidak kafir, meskipun tidak terancam kufur, tapi ini bahaya. Yuksa ayyu adiyya bihil al ilal kufri wal ya'udhu billah. Karena dikhawatirkan ini bisa menjurus kepada kekufuran. Wal ya'udhu billah. Di sini kita tahu bahwa ada saddud dari'ah, menutup pintu bahaya. Yang bisa menjurus kepada zina saja dilarang. Yang bisa menjurus kepada judi saja dilarang. Yang bisa menjurus kepada perampokan, pembunuhan dilarang. Apalagi menjurus ke dalam syirik, lebih dilarang lagi. Oleh karena itu Allah lewat Rasulnya SAW mengharamkan kaum muslimin membangun masjid di atas kuburan. Karena bisa menjurus ke situ. Bisa menjurus. Dan walaupun belum sampai ke situ, sudah diharamkan. Sedut zariah. Sebagaimana zina diharamkan, apakah sesuatu yang menuju zina itu halal? Tentu haram. Walaupun tidak sampai ke zina. Kan begitu. Tidak sampai minum khamar, tapi membelinya, menjualnya, memerahnya, mengantarkannya, semuanya kan haram. Walaupun tidak sampai minum khamar. Maka ini jawaban bagi orang-orang yang mengatakan, ah yang penting tidak syirik. Ah yang penting tidak menyembah kuburan itu, enggak apa-apa, sholat di masjid yang ada kuburannya. Jawabannya tadi. Apa dia berani mengatakan yang penting tidak zina? Ya. Peluk cium halal, yang penting tidak zina. Apa berani dia mengatakan seperti itu? Yang penting tidak minum khamar, menjual, meminum, menjual, membeli, mengantarkannya halal. Insya Allah kaum muslimin umumnya yang berilmu tidak berani mengatakan seperti itu. Menjual khamar haram, membeli khamar haram, walaupun tidak meminum. Ya, puncaknya kan meminum khamar, puncaknya kan berzina. Tapi apapun yang menuju khamar, menuju zina ini haram. Apalagi yang menuju syirik. Ya, semakin jelas bahwa sholat di masjid-masjid yang ada kuburannya haram. Karena ini menjurus ke situ. Lebih haram dari jalan menuju zina, jalan menuju khamar dan seterusnya. Al-Khamisah yang kelima. Qauluhum innal kuffara alladzina ya'rifuna kufrahum ahda sabilan minal mu'minin. Ini ucapan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa orang-orang kafir jahiliyah, Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya itu, waktu itu Abu Sufyan belum masuk Islam, itu lebih lurus, lebih baik, lebih mendapat hidayah daripada orang-orang mukmin. Ini ucapan yang keterlaluan. Ya, padahal mereka baca kitab, mereka punya Taurat, punya Injil. Tiga-tiganya mengatakan bahwa kafir Quraisy itu lebih baik daripada Muhammad dan teman-teman. Ya, padahal kalau mereka mau jujur mengikuti Taurat dan Injil, jauh sekali, sangat jauh sekali. Ya, bahkan jauh sebelum itu mereka berdoa memohon kepada Allah, ya Allah, mana janjimu? Katanya engkau akan menurunkan Nabi terakhir agar bisa membela kami melawan orang-orang kafir. Itu doa mereka sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Begitu mereka tahu bahwa Nabi terakhir bukan dari kalangan mereka, tapi dari kalangan Quraisy Mekah, mereka menolaknya bagian bainahu karena rasa irinya. Inna hadzal qawla kufrun wa ribdatun. Ucapan ini kufur murtad. Ucapan kufur. Maka hati-hati kita mengatakan orang Amerika lebih baik dari orang-orang Indonesia, orang Singapura lebih mulia daripada kaum muslimin Indonesia. Hati-hati. Ya. Hati-hati. Ini ucapan yang buruk. Melebihkan orang kafir, merendahkan kaum muslimin. Ya. Bahwa mereka mungkin lebih bersih, lebih maju, lebih rapi, lebih disiplin mungkin. Tapi secara global dikatakan mereka lebih baik dari kaum muslimin, ini ucapan yang sangat buruk, buruk sekali. Bagaimana binatang lebih baik dari manusia? Ya. Orang kafir menurut Al-Qur'an apa? Orang kafir menurut Allah seperti apa? Binatang. Ya, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang. Bahkan binatang yang paling dungu, binatang yang paling bodoh, apa? Ternak. Ya. Ternak itu kan dungu. Coba ternak itu pinter, ya, lincah, ya nggak akan diternak orang. Ya, karena binatang itu dungu, maka diternak. Ya. Maka dia ngikut saja, ditarik ngikut, didorong ngikut. Itulah binatang ternak an'am. Ya. Tidak seperti singa misalnya, harimau misalnya, ya kan tidak diternak orang, ya karena tidak dungu, ya. Yang diternak unta, kerbau, sapi, kambing, itulah orang-orang kafir kata ulaika kal an'am, mereka seperti an'am bal hum adall, bahkan lebih buruk lagi, lebih sesat lagi, itulah orang-orang kafir Jepang, Amerika, Inggris, Prancis, Jerman dan seterusnya. Bagaimana kita katakan mereka lebih baik dari kaum muslimin Indonesia, Malaysia dan seterusnya? Ya, jangan kita sampai mengucapkan seperti itu. Dan sekali lagi ini ucapan Yahudi lebih mencintai orang-orang kafir jahiliyah daripada Rasulullah dan para sahabat. لِأَنَّ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْكُفَّارَ الَّذِينَ يَعْرِفُوا كُفْرُهُمْ أَهْدَى سَبِيلًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّهُ كَافِرٌ. Karena orang yang meyakini bahwa orang-orang kafir itu yang jelas kekafirannya itu lebih lurus, lebih baik dari orang-orang mukmin, maka orang yang meyakini seperti ini dia kafir. Ya, لِتَقْدِيمِهِ الْكُفْرَ alal iman, karena dia lebih memuliakan kekufuran daripada keimanan, menaikkan kekufuran, merendahkan keimanan, perbuatan kafir. Ya, banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan betapa mulia seorang mukmin ini, betapa mulia seorang muslim ini. Maka menumpahkan darahnya, mengambil hartanya secara zalim, dosa yang sangat besar, lebih besar daripada merobohkan Ka'bah. Membunuh seorang muslim lebih besar dosanya daripada merobohkan Ka'bah, karena kehormatan seorang muslim itu lebih mulia daripada Ka'bah. Bahkan kata Nabi, dari bulan haram, dari hari haram, dan dari tanah haram, tiga keharaman, tiga kemuliaan kalah oleh kemuliaan seorang muslim, seorang mukmin. Maka mendoliminya dosa yang sangat besar. Ya, berbeda dengan kafir. Tentu mendolimi orang kafir juga berdosa, tapi kan berbeda ya tingkatannya. Bahkan kisah kan tidak ada. La yuktalu mu'minun bikafirin. Seorang mukmin tidak dikisah lantaran dia membunuh seorang kafir. Ya. Orang mukmin membunuh orang Kristen misalnya dosa, tentu dosa besar, tetapi tidak ada kisos. Yes. Yang keenam, wahia al maksudatu bitarjamah. Ini maksud dari judul ini, ya, masail yang keenam ini maksud dari judul bab ini. Anna hadza la budda ayujada fi hadhihi al ummati kama taqarrara fi hadits Abi Sa'id, bahwa tidak boleh tidak kaum muslimin di antara umat ini akan terjadi seperti yang diriwayatkan dalam hadis Abu Sa'id, ya, menyembah jib dan togut, mereka saling membinasakan dan seterusnya, yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh tidak. Ya. Dan sekali lagi beliau membawakan hadis tadi menunjukkan tentang kedalaman ilmu beliau. Ya, padahal kan Nabi atau Al-Qur'an tidak mengatakan umat ini akan menyembah jib dan tagut, kan tidak. Yang dikatakan itu Bani Israil. Yang menyembah jib dan tagut itu alladzina utul kitab nasiban minal kitab, orang-orang yang diberi kitab, yaitu ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Kenapa ayat ini dimasukkan oleh beliau di bab di mana sebagian umat ini akan menyembah tagut? Jawabnya, sabda Nabi alaihi salatu wassalam bahwa umat ini sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta akan mengikuti Bani Israil. Seluruh kelakuan Bani Israil akan diikuti oleh umat ini. Maka beliau mengatakan, seandainya di kalangan Bani Israil ada yang berzina dengan ibunya, maka di antara umatku ada laki-laki yang akan menzinai ibu. Ya, seluruh kelakuan Bani Israil ada saja di antara umat ini yang akan mengikuti. Sebagaimana hari ini kita lihat. Bagaimana kelakuan Bani Israil? Misalnya yasaruna bi ayatillahi tsamanan qalila. Menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, harga dunia. Apa yang dimaksud? Yang halal bisa jadi haram asal ada bayarannya. Yang haram bisa jadi halal asal ada bayarannya. Tergantung pesanan. Siapapun bisa memesan fatwa. Ini ulama Bani Israil. Ada di umat ini? Ada di umat ini? Ada. Ada. Kita saksikan, sadar atau tidak sadar. Demi jabatan, demi karir, demi suara, demi partainya, bid'ah dibilang sunnah, batil dibilang hak. Demi apa? Demi dunia. Kelakuan siapa ini? Bani Israil. Dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita. Demi apa? Demi dunia. Ya. Yeah. Demi agar diterima oleh masyarakat, lalu tidak berani mengatakan ini bid'ah. Tidak berani mengatakan ini syirik. Tidak berani mengatakan ini batil. Padahal sebagian mereka tahu persis. Ya. Yeah. Sebagian mereka lulusan Libya, sebagian ada yang dari Madinah, tahu insya Allah pasti. Tetapi mereka menyembunyikan. Demi apa? Demi ini, demi itu. Demi karir, demi jabatan, demi ini, demi itu. Kelakuan siapa? Bani Israil. Yastaruna bi ayatillahi tsamanan qalila. Tujuan dunia. Yeah. As-sabi'ah yang ketujuh. Tasrihuhu biwuku'iha. Ketegasan keterangan dari beliau bahwa ini akan terjadi. Ini akan terjadi. Pasti akan terjadi. Apa? Ibadatul awthan. Menyembah berhala. Penyembahan terhadap berhala pasti terjadi. Maka batallah ucapan sebagian orang, terutama di kalangan Hizbiyyin Harakiyyin, yang mengatakan kaum muslimin sudah selamat dari kekufuran. Kaum muslimin sudah tidak ada lagi yang menyembah berhala. Keliru. Menyalahi nubuat Nabi dan menyalahi waqi'. Berarti ternyata mereka tidak paham dengan fikul waqi'. Mereka teriak-teriak fikul waqi', fikul waqi'. Mencaci sebagian ulama yang tidak mau nonton televisi, mendengar radio, dikatakan gimana bisa tahu fikul waqi'. Ya. Maka salah satu program mereka ya mendengarkan berita dan dijadikan sebagai agenda khusus agar tahu fikul waqi'. Kenyataan mereka tidak paham. Bagaimana mereka mendengarkan radio, menonton televisi, berita-berita, sementara mereka mengatakan kaum muslimin di muka bumi hari ini selamat dari kekufuran, selamat dari syirik. Ya. Betul-betul mereka tidak melihat. Gak usah jauh-jauh di negeri kita ini. Ya. Enggak usah jauh-jauh, masih di Jakarta. Tanjung Priok. Ya. Belum lama kita saksikan. Bagaimana? Mati-matian membela sebuah kuburan. Waliyadzubillah. Ya. Siap mati. Sebagian sudah mati dalam rangka membela kuburan. Ya. Kalah pemerintah. Penguasa kalah. Ini di Jakarta. Bagaimana di Jawa Timur? Bagaimana di tempat-tempat Cirebon, Demak, Banten? Ini Jakarta. Ya. Bagaimana? Mereka menutup mata dari ini. Syirik. والترجمه التي اشار اليها رحمه الله هي قوله باب ما جاء ان بعض هذه الامه يعبد الاوثان. Judul yang dibawakan oleh beliau yang dimaksud adalah bab bahwa sebagian umat ini akan menyembah berhala. Sekali lagi, beliau membawakan ayat tadi karena beliau faham bahwa seluruh kelakuan Bani Israel akan diikuti oleh umat ini. Mana dalil? Ini. La tattabi'unna sunana man kana qablakum hadwal kuzzati al kuzza. Di riwayat lain, shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Di sini bulu panah, ya, sebulu-sebulu, artinya sedikit-sedikit akan mengikuti umat sebelum kalian. Hatta lau dakhulu juhra dabbin, seandainya umat sebelum kalian itu masuk ke dalam lubang dab, lubang-lubang yang sangat dahsyat yang ada di padang pasir, hewan yang rumahnya di lubang-lubang, memasuki lubang itu berbahaya dan tidak ada orang yang melakukannya karena aneh sekali dan tidak waras ada orang mau masuk ke lubang dob. Tetapi jika umat sebelum mereka itu masuk ke lubang dob itu, ladakhultumuhu, kalian pasti akan ikut masuk juga. Qalu ya Rasulullah al-Yahud wa Nasara, mereka bertanya, ya Rasulullah, apakah yang engkau maksud adalah Yahudi dan Nasrani? Nabi balik bertanya, faman, siapa lagi? Siapa lagi kalau bukan mereka? Siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani? Ya, pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban, pertanyaan yang merupakan takriyah bahwa kaum muslimin akan mengikuti kelakuan Yahudi dan Nasrani. Maka jika Yahudi dan Nasrani itu sebagian mereka menyembah berhala, contoh jelasnya sapi. Nasrani jelas menyembah berhala, berbuat syirik, akan diikuti oleh kaum muslim. Wa hadha yatadammanu at-tahdhira min an taqa'a hadhihi al-ummah fi mithli ma waqa'a fihi man sabaqaha. Ini adalah takdir. Ini adalah takdir. Bukan nubuat harus seperti itu diperintahkan, enggak, itu takdir. Artinya kita semua yang paham harus berhati-hati, jangan mengikuti Yahudi dan Nasrani, yaitu menyembah berhala. Ya. Yeah. Bahwa ada, ya biarkan. Mereka yang tidak paham, mereka yang jahil, kita yang tahu, ini sebagai takdir. Jangan kita mengikuti Yahudi dan Nasrani. Delapan. Al-ajbul ujab, sesuatu yang sangat aneh, ajaib. Khuruju man yadda'in nubuwah, yaitu munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Aneh sekali kata beliau. Kenapa aneh? Nanti akan jelaskan oleh beliau. Mithlul Mukhtar, Mukhtar bin Abi Ubaid As-Sakhafi, sama dengan Hajjaj bin Yusuf As-Sakhafi, sama-sama dari Saqif. Dua-duanya dinubuatkan oleh nabi. Dua penjahat besar ini, yang satu syahwat, yang satu syubhat, dinubuatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan didengar oleh Asma binti Abu Bakar. Ya. Oleh karena itu ketika Asma berhadapan dengan Hajjaj bin Yusuf, setelah Hajjaj bin Yusuf membunuh putranya yaitu Abdullah bin Zubair, Asma mengatakan, aku dengar dari Nabi ada dua penjahat dari Saqif. Yang satu aku sudah tahu, yang dimaksud Muhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi. Yang satu aku enggak tahu, aku lagi nunggu-nunggu. Ya, ternyata ente. Ya, Hajjaj bin Yusuf. Ya, keberanian beliau seorang wanita mengatakan seperti itu kepada penguasa yang sangat zalim, Hajjaj bin Yusuf. Ya, setelah membunuh putranya, Hajjaj bin Yusuf ini berhadapan dengan Asma binti Abu Bakar ibunya. Ibunya Abdullah bin Zubair. Asma kan istrinya Zubair. Itu ucapan Asma. Ya, mengingat-ingat nubuat Nabi, sabda Nabi bahwa dari Saqif akan muncul dua penjahat besar, yang satu dalam hal syahwat yaitu pembunuh, yang satu dalam hal syubhat yaitu mengaku sebagai Nabi. Ya, sangat bertentangan ini. Sangat bertentangan. Nanti akan dijelaskan oleh beliau. Ma'atakallumihi bisyahadatain. Padahal dia mengucapkan syahadat. Muhtar bin Abi Ubaid mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi mengaku sebagai Nabi. Ini yang dimaksud oleh beliau aneh sekali. Wa tasrihuhu bi annahu min hadhihi al-ummah. Dan dia tegas-tegas mengatakan, saya termasuk umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, tapi mengaku Nabi. Ini kan aneh sekali. Begitulah Allah kalau sudah menyesatkan orang, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah. Sesuatu yang sangat sesat, sesuatu yang sangat bodoh terjadi pada diri orang yang cerdas, yang jenius misalnya, karena disesatkan oleh Allah. Sebaliknya, orang yang diberi hidayah oleh Allah, walaupun dia barangkali di bawah normal otaknya, ya, ngapalin lupa lagi, ya, malam Senin ngaji, malam Selasa udah lupa lagi, misalnya, ya. Tapi Allah berikan hidayah, dia terima sunnah, dia terima manhaji, ya. Jadi tidak selalu harus cerdas untuk mendapatkan hidayah ini, ya. Karena hidayah kan tidak harus berilmu tinggi. Kita lihat tokoh-tokoh Ibnu Abi Duwat misalnya, Khalifah Al-Ma'mun kan berilmu, hafal Al-Quran dan seterusnya, Alwi Maliki di Mekah, ya, hafal Kutubu Sittah. Tetapi manhajnya seperti itu, Asy'ariyah, Maturidiyah. Ya. Wa anna ar-rasul haq. Dia juga mengatakan bahwa Rasulullah itu hak. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi, seorang rasul hak, saya percaya. Gitu. Barangkali Mirza juga begitu. Ya. Jika Mirza ditanya siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin jawabannya Rasulullah utusan Allah. Ya. Ini yang dimaksud oleh beliau sekali lagi, al-ajbul ujab. Sangat ajaib. Wa anna al-Qur'ana hak. Dia juga meyakini bahwa Al-Qur'an itu hak. Al-Qur'an itu hak, Al-Qur'an itu benar, dia yakin. Wa fihi anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin. Padahal di dalam Al-Qur'an jelas-jelas dikatakan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir. Ya, khatamun nabiyyin. Aneh kan? Aneh sekali, sangat aneh. Wa ma hadza yusaddaku fi hadza kulluhu. Dia membenarkan ini semua, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hak, Al-Qur'an hak, yang mengatakan seperti itu. Ma'at tadad dil wadih wa qad kharaja al-Muhtar fi akhiri ahli sahaba wa tabi'ahu fi amun katira. Muhtar bin Abi Ubaid ini muncul di akhir zaman sahabat dan diikuti oleh banyak pengikut, ribuan pengikutnya. Aneh lagi. Maka kita jangan heran kalau hari ini tokoh-tokoh sesat diikuti. Iya. Yeah. Kenapa? Ini zaman sahabat. Luar biasa. Kalau Allah sudah menyesatkan, tidak ada yang bisa memberikan hidayah. Masih hidup sebagian sahabat. Sampai-sampainya mereka itu mengatakan si Muhtar bin Abi Ubaid nabi. Wal Muhtar huwa Ibnu Abi Ubaid As-Saqafi. Muhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi kharaja wa ghalaba 'ala al-Kufah. Dia keluar dan menguasai Kufah. Fi awwal khilafati Ibn Zubair. Di awal kekhalifahan Abdullah bin Zubair. Ya. Jadi sepeninggal Ali bin Abi Thalib, kemudian Muawiyah dan seterusnya, sempat Abdullah bin Zubair menjadi khalifah. Tetapi hanya menguasai Mekah Madinah, terutama Mekah. Ya. Kemudian berakhir dengan terbunuhnya beliau oleh Hajjaj bin Yusuf. Ya. Wa azhara mahabbata alil bait. Mukhtar bin Abi Ubaid dan teman-temannya ini menampakkan bahwa mereka itu sangat cinta kepada Ahlul Bait. Rasulullah, Fatimah, Ali, Hasan, Husain dan seterusnya, seperti teriakan orang-orang Syiah Rafidah. Ya, atas nama Ahlul Bait. Wada'an nasa ila tu'ri min kitlatil Husain. Dia mengajak manusia, mengajak kaum muslimin untuk membalas dendamnya, membalas dendam, membalas kematian Husain. Kan Husain terbunuh oleh siapa? Ubaidillah bin Ziyad. Nah, maka Mukhtar bin Abi Ubaid ini mengajak kaum muslimin untuk balas dendam. Pembunuh Husain atau orang-orang yang pernah membunuh Husain langsung atau tidak langsung, mari kita bunuh, perangi. Gitu. Karena mereka memang menampakkan cinta kepada Ahlul Bait. Fatadbi'uhum, banyak orang mengikuti. Wa qatala katsiran mimman bashara dzalika aw aana 'alaihi. Akhirnya dia banyak membunuh orang-orang yang dulunya pernah membunuh Husain langsung atau tidak langsung. Fan khada'a bihi al-'ammah, maka tertipulah umumnya kaum muslimin. Tertipu dengan sepak terjang Mukhtar bin Abi Ubaid. Tsumma idda'a an-nubuwwah, kemudian dia mengaku sebagai nabi. Wa za'ama anna Jibril ya'tihi, dan dia mengaku bahwa dia didatangi oleh Jibril. Ya, dan akhirnya mati. Ya. Ya, kita salat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin. Sementara tegas jelas di dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Rakib. Ya, difirmankan oleh Allah ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat anak, yaitu Zaid bin Harithah, diangkat menjadi anak beliau menjadi Zaid bin Muhammad. Turun ayat wa ma Muhammadun aba min ahadi min rijalikum. Muhammad itu bukan seorang ayah dari laki-laki di antara kalian. Maksud ayat ini membatalkan pengangkatan Zaid bin Harithah menjadi Zaid bin Muhammad. Walakin Rasulullah, akan tetapi dia adalah Rasulullah utusan Allah wa khatamun nabi, dan Nabi terakhir. Nabi terakhir. Maka jelas menurut Al-Quran bahwa beliau adalah Nabi terakhir. La nabiyya min ba'di, kata beliau, tidak mungkin ada Nabi lagi terakhir. Fa kaifa yaqulu khaliqan wa kaifa yusaddaku ma'a hadzal tanaqud. Bagaimana bisa dibenarkan kedua pertentangan ini? Sementara dia mengaku bahwa Al-Quran itu hak, seluruh isi Al-Quran adalah hak, berarti Nabi Muhammad Nabi terakhir adalah hak, sementara dia mengaku sebagai Nabi. Tanakut, bertentangan. Walakin man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Inilah orang yang memang tidak diberi cahaya oleh Allah, dia tidak mungkin punya cahaya. Orang yang tidak diberi hidayah oleh Allah, tidak mungkin dia dapat hidayah. Orang yang sudah disesatkan oleh Allah, pasti dia sesat. Ya, siapapun dia, secerdas apapun, sehebat apapun manusia, kalau Allah sudah berkehendak untuk menyesatkan, maka dia pasti. Satu lagi, 9. Al-bisharatu bi anna al-haqqa la yazuru bil kulliyah kama zala fi ma mada. Kabar gembira bahwa kebenaran ini tidak akan hilang secara semuanya. Seluruh umat ini berada dalam kesesatan, tidak. Tidak mungkin itu terjadi. Ya. Seluruh umat Islam ini, kalau tidak Jahmiyah, Mu'tazilah, kalau enggak Maturidiyah, kalau enggak Asy'ariyah, kalau enggak Khawarij, kalau enggak Rafidhah, kalau enggak Jahmiyah, enggak ada Ahlussunnah, enggak mungkin. Tidak mungkin. Akan selalu ada di tengah-tengah umat ini, walaupun sedikit, Ahlussunnah wal Jama'ah, Al-Firqatul Najiyah, Al-Taifatul Mansurah, Al-Ghurabatah. Pasti ada. Janji dari Allah lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh kita berkecil hati. Ya, walaupun sedikit, dari dulu memang sedikit. Dari dulu memang sedikit. Ya, yang mayoritas sahabat, seluruh sahabat ahli sunnah. Ya, sahabat dibanding seluruh manusia yang ada kan sedikit juga. Kan gitu. Apalagi hari ini sedikit. Sedikit. Apalagi di negeri-negeri tertentu seperti negeri kita ini, hari ini sedikit. Tapi sekali lagi tidak boleh kita berputus asa, karena terus selalu ada. Ya. Dan nanti pada akhirnya insyaallah taala manhaj ini yang akan menang. Yang akan berdiri di belakang Al-Imam Mahdi adalah kelompok ini. Yang akan mengikuti Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Sementara kelompok Khawarij malah mengikuti Dajjal. Ya. Kelompok Khawarij, orang yang paling kencang teriak mengkafirkan sesama muslim, mengatakan orang yang berbuat dosa besar jatuh ke dalam kekufuran, takfirul hukam, mengkafirkan para penguasa, justru mereka pada akhirnya akan mengikuti Dajjal wal Ya'uj. Ya. Bal la tazalu alaihi ta'ifah, tapi akan senantiasa ada di sepanjang zaman ta'ifah, satu kelompok, yakni min hadhihi al-ummati mansuratun ila yaumil qiyamah. Kelompok ini akan terus ditolong oleh Allah sampai hari kiamat. apa yang dimaksud ditolong di sini? Ditolong artinya di antara apa mereka yang mengikuti manhaj yang hak ini, insya Allah tidak akan mengikuti manhaj yang lain. Dan secara wakil kita lihat, okay. Orang yang tidak mengikuti manhaj yang hak ini, rata-rata karena tidak tahu, tidak sampai dakwah, tidak mendengar dan seterusnya. Bukan mempelajari manhaj yang hak ini 10 tahun, 20 tahun, habis itu oh salah ini, keluar aja dah. Ah, enggak ada. Berbeda dengan hizbiyin, harokiyin, Islam jamaah ini itu, mereka ada yang 20 tahun, ada yang 25 tahun, ada yang 30 tahun, keluar. Karena melihat kesesatan. Ya, tokoh-tokoh Islam jamaah yang sudah 30 tahun, ya, banyak yang keluar. Ya, dan begitu kita lihat firqah-firqah yang lain. Ini salah satu tafsiran bahwa mereka ditolak. Yukhadu hadha min akhiril hadith, ini terambil dari akhir hadith, la tazalu ta'ifatun min ummati alal haqqi mansurah. Akan senantiasa ada di tengah-tengah umat ini satu kelompok yang akan ditolong oleh Allah. La yadurruhum man qadalahum, tidak akan memudaratkan mereka orang-orang yang membenci mereka. Umumnya firqah lain membenci mereka ini ahlus sunnah, tetapi tidak memudaratkan. Tidak memudaratkan sekali lagi bukan berarti tidak membunuh, tidak menyiksa, sudah kita bahas. Hatta ya'tiya amrullah tabaraka wa ta'ala, sampai datang ketetapan Allah Ta'ala nanti di akhir zaman. Allah Ta'ala. Ya, sedikit pertanyaan. Kapankah membisikkan kalimat syahadat kepada bayi yang lahir? Pertanyaannya, perlukah? Oh, langsung kapan saja? Ya, pasti benar. Mana ada dalil kita disuruh membisikkan kalimat syahadat kepada bayi yang lahir? Ya. Yang ada azan, tapi sanadnya diperselisihkan. Syalbani dan para imam mendoifkan, ya, syahadat tidak ada. Syahadat tidak ada. Tidak ada sunnah dari Nabi, tidak ada, tidak disyariatkan membacakan syahadat kepada bayi. Ya, syahadat dibaca oleh yang sudah mumayyiz, yang sudah ada akalnya dan sudah mampu, gitu ya. Tidak harus balik. Tidak harus balik. Syahadat tidak sah kalau belum balik. Berarti ketika sudah balik baru baca syahadat. Keterangan ini keliru, ucapan ini keliru. Karena anak-anak para sahabat tidak membaca syahadat secara khusus. Apalagi diperkuat dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam bahwa agama anak mengikuti bapaknya, ibunya, orang tua. Maka ketika ayah ibu kita muslim, kita lahir otomatis muslim. Yes. Membaca syahadat bagi orang yang memang dari kecil kafir, dari kecil Kristen misalnya, dari kecil Buddha, Hindu, ketika dia umur 40 tahun misalnya menerima hidayah Islam, baca syahadat secara khusus. Jika dari kecil muslim, maka sudah otomatis. Sholat mengucapkan iftitah sebelum membaca Al-Fatihah, apakah ada sunahnya? Iya, sebelum membaca Al-Fatihah kita disunahkan membaca doa iftitah. Bisa Allahumma ba'id baini, bisa kabiro, bisa wajahtu, ya, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, dan seterusnya ada beberapa. Jika seseorang mendatangi seorang dukun, maka tidak akan diterima sholatnya selama 10 hari. Bagaimana kalau kita datang kepada saudara atau paman yang kerjaannya dukun, tapi niatnya sudah terlebih? Ya, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Yang dimaksud oleh hadis Nabi tadi, tentu datang kepada dukun kan ada terusannya. Man ataka hinan fasa'alahu an syai'. Barang siapa yang datang kepada dukun lalu dia bertanya sesuatu, bertanya yang dimaksud hal yang gaib, hujibat anhu taubatu arba'ina laylatan, maka pintu tertobat, pintu taubat tertutup baginya selama 40 hari. Yang dimaksud ibadahnya tidak diterima selama 40 hari. Baik, sadaqahu bima qala faqad kafara. Kalau dia membenarkan ucapan jawaban dari si dukun itu, maka dia kafir. Di riwayat lain disebutkan dia telah kafir dengan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun dukun ini kebetulan saudara kita, kita datang silaturahim, tentu ini malam lebih dia. Adakah bacaan khusus ketika imam duduk di antara dua khutbah pada saat salat Jumat bagi kita makmum? Tidak ada. Tidak ada. Sebagian ulama mengatakan itu saat di mana doa mustajabah. Kan sabda Nabi alaihi salatu wassalam bahwa di hari Jumat itu ada satu saat. Entah semenit, dua menit. Saat itu di hari Jumat di mana ketika kita berdoa pas saat itu pasti dikabulkan. Pasti dikabulkan. Hanya Nabi tidak memberitahukan kapan saat itu. Maka para ulama berselisih, ada yang mengatakan ketika khatib duduk di antara dua khutbah, ketika sholat, ketika habis sholat, ketika setelah sholat asar, ya, pendapat yang kuat di antaranya setelah sholat asar. Tadi saya sholat maghrib cuman dapat rokaat terakhir. Sesudah bangkit ke rokaat kedua, apakah saya mengeraskan bacaan atau tidak? Kalau sekiranya mengganggu jamaah yang lain, tidak. Karena waktu tersebut adalah waktu milik orang-orang yang habis sholat. Berarti waktu untuk zikir perlu ketenangan. Gitu ya. Maka yang telat, yang terlambat bukan waktunya dia, maka dia yang mengalah. Nah, kecuali tidak ada orang atau tidak mengganggu yakin. Ya. Intinya bahwa sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat jumat ini adalah sholat syahriyah. Ya. Tetapi menjadi tidak jahar apabila ada sebab-sebab tertentu. Apakah kita boleh mengikuti pemilihan ketua masjid dengan cara-cara demokrasi? Tidak boleh. Kita ajarkan kepada kaum muslimin, kita contohkan bahwa pemimpin itu enggak usah diganti kecuali sebab-sebab tertentu. Ya. Jadi kalau sudah dia, ya sudah dia terus, ya. Sebagaimana yang dicontohkan Abu Bakar, Umar, kecuali ada sesuatu. Ya. Yang mengajarkan bahwa 4 tahun sekali, 5 tahun sekali harus diganti, ini siapa? Ya, ada contoh dari Rasulullah, Abu Bakar, Umar, tidak. Itu demokrasi karena memang memberikan kesempatan kepada orang yang memang ingin memimpin. Ya. Maka sudah biarkan saja, kecuali ada sesuatu cacat, meninggal atau apa, ya. Kalau enggak ada sesuatu, enggak usah. Agar kita tidak berambisi menjadi ketua. Karena ambisi menjadi pemimpin ini buruk. Buruk. Ya. Ini kan ditutup kan berarti. Siapa yang jadi presiden kita, khalifah kita si fulan, ya udah. Ya. Tidak ada rekayasa, tidak ada usaha untuk nanti 2014, 2019, kan jadi begitu. Jadi bukannya mikir membangun negeri, berbuat sesuatu, mikirin itu, ya, tidak ada hasilnya kan? Tolong sebutkan bid'ah yang sering dilakukan oleh umat Islam pada umumnya dalam hal sholat dan zikir. Banyak ya, banyak sekali. Dari mulai sholli, kemudian subuh, kemudian mengibaskan tangan ke kanan, ke kiri ketika salam, kemudian lafaz sayyidina, banyak sekali. banyak sekali. Doa yang dilakukan secara berjamaah, apa saja yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau mencontohkan misalnya sholat istisqa. Beliau membelakangi makmum ketika berkhutbah itu, memutarkan badannya, mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi dengan memakai ridah beliau, surban beliau diangkat oleh beliau. Ini jelas sunnah. Atau sesuatu yang tidak diatur-atur. Beliau sedang berbicara, kemudian beliau memohon agar memohon sesuatu ya, kemudian diaminkan oleh para sahabat. Ini tidak. Adapun diatur-atur menjadi bid'ah. Jangan kita akhiri pertemuan ini kecuali dengan doa sama-sama dan seterusnya. Ini bid'ah. Bagaimana sikap kita jika imam berdoa berjamaah setelah salat? Ya tentu tidak mengikuti karena itu bid'ah. Bolehkah kita mengaminkan doa jika kita datang dari undangan tahlilan? Ya tahlilannya dulu dibahas. Tahlilan ini bid'ah, maka tidak boleh didatangi, apalagi diaminkan doa. Ya, tahlilan ini bid'ah, tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat, yaitu membacakan kalimat-kalimat tertentu, ucapan-ucapan tertentu, zikir-zikir tertentu ditujukan pada orang yang sudah meninggal. Ini jelas bid'ah. Banyak kematian yang terjadi di zaman Nabi ketika Nabi masih hidup. Ya, istri beliau Khadijah, anak-anak beliau semuanya kecuali Fatimah, kemudian Hamzah, Ja'far bin Abi Thalib, banyak sekali, Mus'ab bin Umair. Tetapi tidak ada riwayat bahwa Nabi mentahlilkan mereka. Ini sangat jelas. Allah. Kalau khatib ini mengucapkan amin di akhir doanya, boleh kita mengikuti amin. Ya. Dengan khatib berdoa lalu kita mendengarkan, itu sudah bermakna mengaminkan. Tapi mengangkat tangan dengan mengucapkan amin, amin, amin, ini perlu dalil yang sahih, sahih. Karena Nabi berkhutbah setiap pekan, setiap Jumat. Kalau betul para sahabat, ketika Nabi mengangkat jarinya berdoa lalu para sahabat mengangkat kedua tangannya mengucapkan amin, amin, amin, tentu ada riwayat. Mana riwayat? Ya. Kalau tidak ada riwayat berarti kita diam. Karena ilmu dulu baru apa. Ya. Allah. Ya, kita akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah.